Tidur, wahai kaum muda, bersatulah semua, teruskan cita bakti. Marilah bersama, kuatkanlah iman, segala yang baik terpuji. Hilangkanlah segera rasa diri tak guna. Sadarlah semua, hidup hanya sementara. Wahai kaum muda, cetuskanlah damai, hidup di negeri kita. Marilah bersama, kuatkanlah iman, segala yang baik terpuji. Hilangkanlah segera rasa di diri tak guna. Marilah bersama, kuatkanlah iman, segala yang baik terpuji. Hilangkanlah segera rasa diri tak guna.